Hai para sahabat-sahabatku dan juga pasukan YO, like dan komen videoku ya. Jangan download video dan MP3, dan jangan lupa subscribe channel favorit Perdana Rekod Surabaya. Matur sembah nuwun. Sing.